Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis كتابullah تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin muslimat yang saya cintai fillah, di muka bumi ini manusia berjalan, bertebaran di muka bumi. Dengan tujuan yang berbeda-beda. Dengan cita-cita yang beragam. Dan ternyata di antara semua manusia yang sedang berjalan itu, yang paling mulia adalah orang yang berjalan untuk menuntut ilmu. Orang yang paling mulia di antara manusia yang berjalan di muka bumi ini adalah orang yang berjalan untuk menuntut ilmu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh para ulama, termasuk Imam Syafi'i dan yang lainnya, para ulama mengatakan, saya tidak tahu ada amalan yang lebih mulia daripada menuntut ilmu bagi orang yang ikhlas niatnya. Demikian para ulama mengatakan, amalan yang paling mulia, amalan yang paling baik, paling afdol adalah berjalannya seorang untuk menuntut ilmu. Maka marilah kita syukuri yang seperti ini. Kalau kita mengetahui sebuah nikmat dan mengetahui betapa agungnya nikmat itu, mendorong seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang berjalan menuntut ilmu adalah orang yang paling mulia? Kenapa orang yang berjalan menuntut ilmu adalah orang yang paling afdol di muka bumi ini? Banyak jawaban, namun kita akan sebutkan beberapa jawaban sebelum kita masuk dan melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Yang pertama, karena orang yang menuntut ilmu, jalan yang sedang dia tempuh itu adalah jalan menuju surga. Ini seperti disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, berjalan untuk mencari Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah, jalan menuju surga. Iya. Merekalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah jalannya dipermudah untuk menuju surga, jalan menuju surga. Sehingga wajar kalau para ulama mengatakan orang yang paling mulia di muka bumi ini yang sedang berjalan adalah berjalannya seorang untuk menuntut ilmu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu hakikatnya yang sedang kita cari, surga, jannah Allah. Apalagi yang akan kita cari? Dunia? Rumah yang mewah? Kendaraan yang mahal? Itu semua yang akan kita tinggalkan, wallahi demi Allah. Sebanyak apapun harta kita kumpulkan, sebanyak apapun dunia kita cari, semuanya akan kita tinggalkan. Tetapi yang sedang kita tuju hakikatnya adalah jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan menuju surga itu adalah dengan berjalan menuntut apa? Ilmu. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa orang-orang yang menuntut ilmu berjalan di muka bumi ini mencari ilmu dikatakan sebagai orang yang paling mulia? Karena merekalah orang-orang yang malaikat-malaikat Allah mengepakkan sayapnya, menurunkan sayapnya. Ya. Malaikat punya sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki lebih dari itu. Dan di antara yang disebutkan di dalam riwayat, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memiliki 600 sayap. Sitmi'at janah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Yang ketika dibentangkan sayap itu menutup cakrawala, menutup langit. Saking besarnya Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Nabi pernah melihat Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Nabi melihat Malaikat Jibril sayapnya. Dan dari sayap Malaikat Jibril keluar butir-butir mutiara yang warna-warni, yang Nabi tidak bisa menceritakan keindahannya. Saking indahnya tidak bisa diceritakan. Iya. Sesuatu itu bisa diceritakan kalau ada contohnya. Ada yang semisal. Ya. Kalau tidak ada yang semisal, tidak bisa menggambarkan. Iya atau tidak? Iya. Ya. Misalnya, ya, ada sebuah barang yang bagus. Saya melihat di pasar, saya bercerita kepada orang tua saya atau istri saya, "Bu, tadi saya melihat barang yang bagus sekali di pasar. Bagus sekali. Kayak apa bagusnya?" Kebetulan di rumah ada yang hampir mirip. Ya seperti ini kurang lebih. Bisa menceritakan karena ada yang mirip. Tetapi sesuatu yang sangat indah, Nabi alaihi salatu wasallam melihat Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mengeluarkan dari sayap-sayapnya ini mutiara-mutiara warna-warni yang sangat-sangat indah. Ini Malaikat Jibril. Yang saya maksudkan adalah malaikat-malaikat Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, mereka ya, meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih, wa innal malaikata latadau ajnihatahum li talibi ilmin ridhon bima yasna. Dan sungguh malaikat-malaikat Allah, mereka meletakkan sayap-sayap mereka di hadapan para penuntut ilmu Alkitab wa Sunnah karena ridha dengan apa yang sedang dilakukan oleh mereka para penuntut ilmu. Luar biasa. Tidak dikatakan malaikat itu mengepakkan sayapnya kepada orang-orang sedang mencari dunia. Tidak. Tidak dikatakan malaikat-malaikat Allah mengepakkan sayapnya, menurunkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang mencari jabatan, pangkat dan kekuasaan. Tidak. Tetapi dikatakan malaikat-malaikat Allah mengepakkan, menurunkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Orang-orang yang sedang mencari ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam karena kecintaan dan keridhaan dari apa yang sedang dilakukan oleh mereka para penuntut ilmu. Walaupun fakir, walaupun miskin, walaupun tidak punya dunia, tapi malaikat-malaikat Allah meletakkan sayapnya di hadapan orang ini. Iya. Betapa banyak orang-orang yang berilmu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang-orang fakir. Tetapi mereka orang-orang yang mulia di hadapan Allah, seperti Bilal bin Rabah. Bilal, sahabat Bilal. Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat fuqara, sahabat-sahabat yang tadinya budak. Tetapi mereka orang-orang yang mulia di atas langit. Mereka orang-orang yang terhormat, yang malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Bahkan disebutkan dalam hadis, malaikat-malaikat Allah ketika mereka berterbangan di langit, terbang mereka. Ketika sebagian mereka melihat ada majelis ilmu, majelis Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dipelajari, apalagi di masjid, malaikat-malaikat Allah satu dengan yang lainnya mengatakan, halummu ila hajatikum, kemari kalian menuju hajat kalian. Diajak malaikat-malaikat yang lain, ayo kemari, kita mendapatkan hajat kita. Kita mendapatkan hajat kita. Maka malaikat-malaikat pun berhenti, turun, mengerumuni majelis-majelis ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang agung. Dan orang yang berjalan untuk menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar, sungguh mereka adalah orang yang paling mulia di antara manusia yang berjalan di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir, kenapa para ulama mengatakan bahwasanya orang yang berjalan menuntut ilmu itu adalah orang yang paling mulia? Karena dengan sebab mereka lah Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah. Dengan sebab mereka lah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dijaga. Ya. Ini sebabnya perjuangan para ulama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wal-Imamu Muslim, Al-Imamu Syafi'i wal-Imamu Ahmad wal-Imamu Malik, dan para ulama Ahlus Sunnati wal-Jamaah Ahlul Hadis. Mereka melakukan perjalanan di muka bumi ini, berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, berjalan menuju ke Madinah, berjalan menuju ke Mekah, berjalan menuju ke Mesir, berjalan menuju ke Basrah, berjalan menuju ke Yaman, berjalan menuju ke daerah-daerah yang demikian luas di muka bumi. Untuk apa mereka berjalan? Mereka berjalan untuk menuntut ilmu, mencatat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mencari para sahabat yang masih hidup untuk mendengarkan apa yang pernah diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dihafalkan, dicatat, diamalkan. Terus dilakukan oleh mereka. Sehingga Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepada kita sampai hari ini. Dalam keadaan murni. Al-Quranul Karim tidak ada yang ditambah sedikit pun. Al-Quranul Karim tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Demikian pula sabda-sabda Nabi SAW sampai kepada kaum muslimin. Di antara sebabnya adalah perjuangan mereka, para penuntut ilmu, para ulama. Ya. Sehingga jangan heran pula kalau para ulama, nama-nama mereka kekal. Beda seperti para pencari dunia. Para raja ya, yang telah lalu dari kerajaan-kerajaan yang sudah binasa. Tidak ada yang kita sebut satupun di antara mereka. Tidak ada. Tetapi kalau berbicara para ulama selalu disebut-sebut dalam majelis-majelis. Berkata Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Nah, disebut Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan, Imam Malik berfatwa, nama-nama ini terus terngiang di telinga-telinga kaum muslimin, di telinga-telinga ahlul Islam. Kenapa nama-nama itu disebut? Wallahu a'lamu bissawab. Semoga ini tanda keikhlasan mereka dan diterimanya amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena mereka memperjuangkan Al-Qur'an, karena mereka memperjuangkan hadis, maka disebutlah nama mereka bersama dengan disebutnya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hadis itu sampai kepada kita melalui jalan. Al-Imamul Bukhari mengatakan qala haddatsani, ya, menceritakan kepadaku, ya, fulan bin fulan dari fulan bin fulan dari fulan bin fulan, dari Imam Malik bin Anas, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Hadis disebut, disebut pula orang-orang yang meriwayatkan hadis. Sehingga ma'asyiral muslimin, marilah kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita ini, dimudahkan untuk kita duduk di majelis ilmu, dan semoga semua pihak yang menjadi sebab terwujudnya majelis ini juga mendapatkan barokah dari Allah azza wajalla. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, kita perlu mengingatkan itu terus agar ada semangat-semangat yang baru muncul pada diri kita. Karena terkadang kita, baik saya atau Anda, muncul kelesuan, muncul ketidaksemangatan. Ya itulah manusia. Iman kadang naik, iman kadang turun, banyak gangguan keluarga, banyak gangguan ini dan itu, sehingga kadang semangat kurang. Tetapi ketika kita mengingat keutamaan-keutamaan itu, semoga ya menjadi pendorong bagi kita, motivasi bagi kita untuk lebih bersemangat. Bukan hanya kita yang berangkat, ajak orang lain berangkat. Ya, anak diangkat, diajak, istri diajak, tetangga diajak. Ya, untuk merasakan manisnya jalan menuntut ilmu. Ya. Dan seorang muslim itu suka kebaikan untuk orang lain sebagaimana kebaikan itu dia suka untuk dirinya. Ya, wabillahi taufik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu. Kita masih bersama-sama membahas tentang beberapa kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengenal kejelekan-kejelekan itu. Bismillah. Kita telah sampai kepada kelompok yang ketiga, yaitu Asy-Syi'ah atau Rafidhah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah baca beberapa penjelasan dari Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah tentang beberapa kesesatan-kesesatan orang-orang Rafidhah. Di antara kesesatan mereka, ya sedikit mengulangi, mereka adalah orang-orang yang ya, mengatakan dan berkeyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah khalifah yang sah. Karena Ali bin Abi Thalib telah mendapatkan wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian mereka mengatakan. Jadi Nabi itu sebenarnya punya wasiat setelah wafat beliau, yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini keyakinan mereka. Loh kok kemudian bukan Ali yang menjadi khalifah sepeninggal Nabi? Nah itulah kata mereka. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Utsman dan seluruh para sahabat telah menzalimi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan mereka telah merebut kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib, dan mereka telah berbuat zalim atas Ali bin Abi Thalib. Dari situ juga kemudian mereka beralih kepada kesesatan yang kedua, mereka mengkafirkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mengkafirkan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam karena mereka telah berkhianat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berkhianat. Ya. Kenapa para sahabat tidak mau mendengar sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam? Kenapa para sahabat tidak mau mengikuti wasiatnya Nabi? Harusnya yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, namun direbut. Maka mereka semuanya dihukumi kafir, kecuali beberapa gelintir, tidak genap 10 orang yang dinyatakan oleh mereka tidak kafir, yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan Wal-Husain, kemudian Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Al-Miqdad Ibnul Aswad. Ini saja yang mereka katakan tidak kafir. Selebihnya puluhan ribu para sahabat, ya, lebih dari itu bahkan, dikafirkan oleh mereka orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Kenapa? Karena para sahabat telah bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bersepakat melakukan kesesatan, bersepakat melakukan pengkhianatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nauzubillahi min dzalik. Padahal kalau kita sedikit saja mau mendengar sabdanya Nabi, ya, dan mau mendengar ayat-ayat Al-Quran, selesai sudah. Tidak akan terbawa kepada pemikiran orang-orang Syiah. Al-Quranul Karim telah menyatakan bahwasanya para sahabat semuanya diridhoi oleh Allah. Yeah. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada para sahabat. Dan di dalam surat Al-Hadid, Allah mengatakan tentang para sahabat, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua sahabat itu telah dijanjikan oleh Allah al-husna, yaitu surga. Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan bahwasanya para sahabat semuanya Allah ridhai, dan para sahabat semuanya dijanjikan oleh Allah surga. Bahkan Nabi telah menyebutkan orang-orang tertentu dengan namanya sebagai penduduk surga. Nabi mengatakan Abu Bakar di sorga, Umar di sorga, Utsman di sorga, Ali bin Abi Thalib di sorga, Zubair ibnul Awam di sorga, Talhah ibn Ubaidillah di sorga, Sa'ad ibn Abi Waqqas di sorga, Sa'id ibn Zaid di sorga, Abdurrahman ibn Auf di sorga, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah di sorga. 10 orang ini dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan menyebutkan nama-nama mereka sebagai ahlul jannah, sebagai penghuni apa? Surga. Dijamin surga. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain yang juga mendapatkan jaminan sorga. Seperti Bilal. Bilal dijamin sorga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat Nabi bermimpi. Nabi bermimpi masuk sorga dan mendengar suara terompahnya Bilal di dalam sorga. Dan ingat, mimpinya Nabi itu wahyu. Beda dengan mimpi-mimpinya manusia biasa seperti kita ini. Kalau Nabi bermimpi melihat orang masuk surga, dia di surga. Ya. Ini beberapa ayat dan ini beberapa hadis yang dengan tegas Nabi mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Kemudian tiba-tiba muncul orang-orang sesat ini. Muncul orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah. Mereka mengatakan para sahabat ini kafir. Yakni kekal di dalam neraka. Milih mana kita itu? Milih percaya dengan ucapan Allah dan Rasulnya? Atau milih ucapannya orang-orang yang lindur, orang-orang yang sesat ini? Orang-orang yang menyimpang dari jalan Nabi SAW. Tentu kita memilih firman Allah. Dan juga ucapan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sejak kita kecil dididik untuk mencintai khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh kaum muslimin di negeri ini juga demikian. Namun mulai bermunculan pemikiran-pemikiran sesat ini. Ya. Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah mulai bermunculan. Ingin menyebarkan kebencian kepada sahabat-sahabat Nabi. Ingin menyebarkan kebencian kepada para khulafaur rasyidin. Ya, dengan bertameng. Mereka kalau mengatakan semua sahabat kafir, barangkali akan dipukuli oleh kaum muslimin. Tetapi mereka ingin menipu umat Islam seakan-akan mereka membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seakan-akan mereka membela Ahlul Bait. Maka mereka membuat cerita-cerita dusta, mereka membuat ya berita-berita palsu, mereka mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika wafat menulis surat, menulis wasiat bahwasanya setelah beliau wafat yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Cerita palsu yang mereka buat. Padahal semua sahabat dan kaum muslimin tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal, yakni meninggal dunia di pangkuan Aisyah. Di pangkuannya Aisyah ketika itu. Dan Nabi tidak meninggalkan wasiat sama sekali yang mengatakan bahwasanya setelah wafatku adalah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Tidak. Semuanya ini dusta. Semuanya adalah cerita-cerita yang palsu untuk dibangun di atasnya ya kesesatan-kesesatan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua di antara kesesatan orang-orang Syiah. Yang pertama tadi mengatakan bahwasanya khalifah yang berhak menjadi khalifah adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian kesesatan yang kedua, mereka mengkafirkan para sahabat kecuali beberapa gelintir sahabat. Alasannya apa? Karena mereka telah bersepakat berkhianat kepada Rasul SAW. Mengkhianati wasiatnya Rasul. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada kesesatan yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan, wa min madhhabihim annahum yughluna fil a'immati min ahlil bait wa yu'tunahum haqqat tasyri' wa naskhal ahkam. Di antara kesesatan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, mereka melampaui batas di dalam mereka menghormati dan menjunjung tinggi imam-imam mereka. sampai mereka mengatakan bahwasanya imam-imam mereka yang mereka katakan mereka memiliki darah Nabi alaihi salatu wasalam, yakni ahlul bait, mereka katakan imam-imam kami ini adalah orang-orang yang paling mulia. Bahkan Khomeini yang mencetuskan revolusi Iran pada tahun 1978 kurang lebih, yang kemudian menjadi pemimpin tertinggi Iran dan terbentuknya Republik Iran ketika itu di bawah pemimpin kepemimpinan Khomeini, mengatakan dalam kitabnya dan tulisannya bahwasanya imam-imam kami telah mencapai derajat yang sangat tinggi yang tidak dan belum pernah tercapai dan dicapai oleh para nabi dan rasul dan tidak pernah akan dicapai oleh malaikat al-muqarrabun. Demikian kata dia. Jadi imam-imam mereka seperti Al-Hasan wal-Husain, dan Hasan serta Husain berlepas diri. Hasan dan Husain tidak pernah mengatakan seperti itu. Ali bin Abi Thalib juga tidak pernah mengatakan seperti itu. Ja'far as-Sadiq juga tidak pernah mengatakan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang merupakan keluarga Nabi. Betul, tetapi mereka tidak pernah mengajarkan manusia untuk melampaui batas di dalam menyanjung dan menghormati mereka. Jadi mereka, orang-orang Syiah, mengatakan ya, imam-imam kami mencapai derajat yang sangat tinggi dan paling tinggi, tidak dicapai oleh derajat para nabi dan rasul, tidak pula dicapai derajatnya oleh al-malaikatul muqarrabun, malaikat Jibril dan seterusnya. Ini ucapan Al-Khomeini dan tertulis dalam bukunya dan tidak bisa diingkari, dan itu sesuatu yang dia ucapkan dalam bukunya dan dalam pidatonya. Kurang apa lagi? Dan di antara bentuk-bentuk kesesatan mereka, para imam-imam ini memiliki hak untuk membuat syariat dan memiliki hak untuk merubah hukum. Jadi kalau imam-imam ini, kata mereka, berbicara, oh hukum ini sudah tidak berlaku, tidak berlaku. Tidak perlu sholat, tidak perlu sholat. Iya. Itulah apa yang ada pada keyakinan orang-orang Rafidhah. Ini yang keberapa? 3. Adapun yang keempat, ma'asyiral muslimin, wa yaz'umuna annal qur'ana qad hurrifa wa nuqqisa. Di antara kesesatan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang keempat, mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim qad hurrifa, telah dirubah. Jadi mereka punya keyakinan Al-Qur'an itu telah dirubah. Al-Qur'an yang kita baca itu bukan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking keji ucapan mereka, mereka mengatakan malaikat Jibril itu salah alamat di dalam menurunkan Al-Qur'an. Seharusnya malaikat Jibril itu menyampaikan Al-Qur'an kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi malaikat Jibril salah alamat, justru menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya celaan. Celaan kepada malaikat Jibril, bahkan celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tidak menegur malaikat Jibril? Kenapa Allah membiarkan malaikat Jibril salah alamat menyampaikan wahyu sampai 23 tahun? Allah dicela oleh mereka. Ya. Taruhlah malaikat Jibril salah alamat dan tidak tahu. Wajar, malaikat Jibril itu makhluk. Ya, seandainya betul. Tetapi apakah wajar kalau kemudian dikatakan Allah membiarkan kesalahan itu, salah alamat itu sampai 23 tahun? Apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah membiarkan kesesatan itu terjadi? Tidak. Justru ini adalah celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tidak salah alamat. Malaikat Jibril Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Bahkan setiap bulan Ramadan, Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam datang khusus menjumpai Nabi untuk Nabi membacakan Al-Quran kepada Jibril, semua yang sudah turun kepada beliau setiap tahun pada bulan Ramadan, setiap malam. Setiap malam di bulan Ramadan datang Malaikat Jibril untuk mudzakarah Al-Quran sampai wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Jadi Allah membiarkan salah alamat sampai berapa tahun itu? 23 tahun. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kesesatan yang nyata. Bahkan di dalam kitab mereka, orang-orang Syiah, di dalam sumber-sumber pokok mereka, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran yang asli sesungguhnya berjumlah 17 ribu ayat. Jadi Al-Quran yang asli itu ayatnya sebenarnya 17 ribu ayat. Dan itulah yang dipegang oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kata mereka. Kemudian setelah Fatimah wafat dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi disimpan oleh Ali. Kemudian setelah itu disampaikan kepada putra-putranya. Jadi Al-Quran menurut mereka 17 ribu ayat. Padahal sekarang yang ada berapa? 6 ribu sekian ayat. Yakni mereka menuduh 2/3 dari Al-Quranul Karim hilang. Yang ada sekarang adalah 1/3. Itu pun mereka mengatakan bukan itu yang diturunkan kepada manusia. Jadi Al-Quran yang sah adalah Al-Quran Fatimah yang dipegang oleh Fatimah, kemudian diberikan kepada Ali, kemudian disimpan oleh Ahlul Bait, kata mereka. Kalau memang betul kita katakan kepada orang-orang Syiah, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak mengumumkan kepada manusia, wahai manusia, 3 khalifah sebelum saya telah berkhianat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. 3 khalifah sebelum saya, mereka telah menyembunyikan Al-Quran. Al-Quran yang sah adalah yang saya pegang ini. Berisi 17 ribu ayat. Bukan yang dibaca. Bukan Mushaf Utsmani yang kalian pegang. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak mengumumkan? Berarti sadar atau tidak sadar, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, mereka telah mengatakan Ali bin Abi Thalib berkhianat, ya atau tidak? Karena menyembunyikan yang hak. Karena sampai sekarang tidak ada wujudnya. Mana Mushaf Fatimah yang kalian anggap itu mushaf yang benar? Mereka juga telah menuduh kaum muslimin seluruhnya berada di atas kesesatan sejak wafatnya Nabi sampai saat ini, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kaum muslimin telah berpegang teguh dengan Al-Quran yang tidak benar. Karena Al-Quran tidak benar, berarti kita berpegang teguh dengan kesesatan. Iya atau tidak? Iya. Luar biasa konsekuensi ucapan mereka. Jadi sesungguhnya, orang-orang Syiah itu, orang-orang Rafidhah, tidak membela Ahlul Bait, tidak membela keluarga Nabi, tidak membela Ali bin Abi Thalib, tidak membela Al-Hasan wal-Husain. Justru mereka orang-orang yang mencela Ali bin Abi Thalib wal-Hasan wal-Husain wal-Fatimah dan juga para sahabat Ahlul Bait. Hakikatnya itu. Tidak ada yang mereka hormati. Yang mereka maukan adalah merubah agama Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah selamatkan kita dari pemikiran Syiah, pemikiran Rafidhah. Jadi jangan tertipu dengan ucapan manis mereka. Mereka mengatakan kami ini pecinta Ahlul Bait. Wahai orang-orang Rafidhah, saya dan kita adalah orang yang mencintai Ahlul Bait. Kita siap membela Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib kita cintai. Al-Hasan wal-Husain wal-Fatimah. Termasuk istri-istri Nabi. Jangan kalian lupakan. Istri-istri Nabi itu juga Ahlul Bait. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Ahlul Bait. Hafsah bintu Umar Ahlul Bait. Khadijah Ahlul Bait. Safiyah bintu Huyai Ahlul Bait. Semuanya Ahlul Bait. Tetapi kalian kafirkan istri-istri Nabi. Bahkan dengan tanpa malu dan dengan keji. Kalian mengatakan di dalam kitab-kitab Syiah. Kalian mengatakan ketika Nabi wafat. Nabi meninggalkan 9 orang pezina. Na'udzubillah min dzalik. Mereka katakan 9 istri Nabi adalah para pezina. Demi Allah, kalau ibu kita dikatakan sebagai pezina, kita akan marah. Lalu bagaimana jika yang dikatakan pezina adalah ibu-ibunya kaum mukminin? Fatimah, Aisyah, Hafsah dan seluruhnya. Sekali lagi, jangan tertipu dengan ucapan manis orang-orang Rafidhah yang mengatakan kami adalah orang-orang yang membela Ahlul Bait. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa kesesatan mereka. Hatta ala bihimul amru ila anittakhadul a'immata arbaban min dunillah. Karena mereka melampaui batas di dalam menyanjung dan mencintai Ahlul Bait, kata mereka. Mereka pun menjadikan Ahlul Bait itu rob-rob selain Allah. Kuburan-kuburan mereka diagungkan. Kuburannya Hasan, Husain, kata mereka. Kuburannya Ali juga, kata mereka, ada. Padahal menurut sejarah Islam tidak diketahui di mana kuburan Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka mengatakan ini kuburannya Ali, ini kuburannya Hasan, ini kuburannya Husain. Kemudian mereka bangun besar-besar, mereka tawaf berkeliling di sekitarnya. Mereka melakukan sujud pada kuburan-kuburan itu. Waliyadu billah. Dan banyak bukti yang tampak yang mereka lakukan. Sehingga ma'asyiral muslimin, inilah hakikat agama Syiah. Inilah hakikat agama Rafidhah. Sehingga jangan ragu-ragu untuk mengatakan kesesatan mereka. Dan adalah Majelis Ulama Islam Indonesia telah menyebarkan dan telah menulis kesesatan Syiah. Yani walaupun tidak semuanya. Yani menunjukkan bahwasanya memang orang-orang Syiah ini adalah orang-orang yang telah sesat. Dan orang-orang telah menyimpang. Dan agama mereka sesungguhnya adalah agama yang baru. Yang mengajarkan kekufuran. Mengajarkan kebencian kepada Islam. Mengatakan Al-Quran telah berubah. Padahal Allah telah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menurunkan Al-Quran. Dan kamilah yang akan menjaga. Karena mereka mengatakan Al-Quran itu telah berubah. Dan yang sekarang ini bukan Al-Quran. Intinya mereka telah mengatakan Allah telah berdusta. Katanya Allah akan menjaga Al-Quran tapi tidak dijaga oleh Allah. Kan demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Terkait dengan beberapa kesesatan orang-orang Syiah. Dan berhati-hatilah dari orang-orang yang berpemikiran seperti ini. Kalau ada orang mencela sahabat. Ada orang merendahkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, ingatkan. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Jangan-jangan mereka orang-orang yang terpengaruh. Bahkan menyebarkan pemikiran Syiah atau Rafidhah. Demikian mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Dan insyaAllah pada kesempatan yang lain kita masuk kepada kelompok yang lain. Dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Wassalallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.